بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, yang berisi penjelasan-penjelasan yang membantah ucapan-ucapan Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Dan kita masih membaca atau membuktikan apa yang ada dalam kitab mereka yang disebut dengan Isya'ya atau Isya'ya. Di sana ada kalimat-kalimat yang mengisyaratkan Nabi yang akan datang, dan disebutkan dengan ciri-ciri yang sangat persis dengan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Dan kita sampai pada ucapan di dalam Isya'ya tadi, wala yad'ufu wala yughlab. Nabi yang akan datang ini tidak lemah dan tak terkalahkan. Hakadha kana haluhu. Ini juga keadaan Rasulullah SAW. Keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memang la yad'uf wa la yughlab. Ciri-ciri ini sangat tepat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma da'ufa fi dhatillahi qat. Beliau tidak lemah dalam urusan Allah atau dalam menjalankan perintah Allah qat, sama sekali. Wa la fi halin firadih. Bahkan tidak dalam keadaan sendirian sekalipun tidak lemah. Wa qillatu atba'ih, dalam keadaan sedikit pengikut-pengikutnya juga tidak lemah. Wa kasrati a'da'ih, dalam keadaan banyak musuh-musuhnya. Wa ijtima'i ahli al-ardi ala harbih, bahkan berkumpulnya seluruh manusia di penjuru dunia ini, tetap beliau tidak lemah, tetap tegar di dalam dakwah. Bal huwa aqwal khalqi wa athbatuhum ja'shan wa asja'uhum qalban. Bahkan beliau, Nabi Muhammad SAW, adalah sekuat-kuat makhluk dan sekokoh-kokoh makhluk ketegasannya dan keberanian hatinya. Hatta innahu yawma Uhud qutila ashabuhu wa jurihu. Hingga pernah terjadi dalam perang Uhud, terbunuh sahabat-sahabatnya dan terluka mereka, beliau tidak kemudian lemah semangat. Walastikana, bahkan enggak ngalah. Bahkan besoknya dikumpulkan kembali semua yang terluka tadi untuk mengejar musuhnya. Bayangkan, tidak kalah, tidak pula ngalah. Dalam keadaan terluka, dalam keadaan begini dan begitu, Nabi perintahkan berangkat, kejar mereka. Kaum musyrikin lari, tidak berbalik, dan tahu di belakangnya ada kaum muslimin mengejar. Gak berani. Sehingga kata para ahli tarikh, sesungguhnya pada perang Uhud pun kaum muslimin menang. Mereka lari tunggang langgang, takut, gak berani balik. Dikejarnya sampai ke dekat Mekah, bayangkan. Sampai ke dekat tempat mereka tinggal. Tapi mereka tetap tidak melayani. Barakallahu fikum. Daerah yang bernama Humara'ul Asad. Daerah yang disebut dengan Humara'ul Asad. Kharaja minal ghaddi fi talabi aduwih. Nabi mengejar pada keesokan harinya untuk mengejar musuhnya, ala syiddatil qarah, dalam keadaan sudah terluka para sahabat. Dan Nabi sendiri terluka dalam perang Uhud itu. Pipinya terluka dan berdarah. hatta ar'aba minhul adu, hingga musuhnya takut. Wa karra khasian ala kathrati adadihim, mereka lari dalam keadaan terhina, mereka takut lari tunggang langgang padahal jumlah mereka banyak. Wa udadihim, adadihim wa udadihim, jumlah mereka banyak, perlengkapan mereka juga banyak. Dalam keadaan para sahabat sedikit. Dalam keadaan para sahabat tidak memiliki senjata lengkap. Wa kadzalika yauma Hunain. Demikian pula pada perang Hunain. Afrada 'anil nasi fi nafarin yasiru duna al-'ashrah. Beliau sendiri bersama hanya beberapa orang saja kurang dari 10. Bayangkan. Tahu kisah perang Hunain? Ketika itu kaum muslimin merasa jumlahnya sangat banyak. Sebagian mereka yang baru masuk Islam, sebagian mereka merasa bangga. Jumlahnya banyak sekali, kita gak akan kalah. Ternyata sampai di perbukitan Hunain, musuh itu ada di atas mereka, di bukit-bukit, di gunung-gunung, sedangkan kaum muslimin di bawah. Sehingga mereka mendapatkan hujan panah dan tombak, maka mereka pun bubar lari tunggang langgang. Artinya, tidak jelas mau kemana. Ada yang kesana, ada yang kesini. Radiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Rasulullah SAW tidak lari. Rasulullah SAW tidak bingung. Rasulullah SAW tetap tegar bersama beberapa orang saja. Kurang dari 10. Bayangkan, kurang dari 10. Sedikit sekali. Kemudian berkata kepada salah seorang mereka, panggil kaum muslimin yang pernah berbaiat di bawah pohon. Panggil muhajirin. Panggil ansar. Panggil. Maka diserulah oleh seorang sahabat, kalau tidak salah yang bernama Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sepertinya bukan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas yang lain. Ya ma'syara man bay'a tahta syajarah. Wahai yang berbaiat di bawah pohon. Ya lal muhajirin. Ya lal ansar. Wahai, wahai, wahai. Maka mendengar suara tadi. Disebutkan di sini Rasulullah. Rasulullah memanggil kalian. Maka mereka mendengar ada Rasulullah di sana. Rasulullah SAW memanggil. Maka berdatanganlah para sahabat yang inti. Para sahabat yang inti. Muhajirin dan Ansar. Ahlu Bay'atir Ridwan. Yang berbay'at di bawah pohon. Tidak banyak jumlahnya. Sedangkan yang lainnya yang tersisa. Entah kemana. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Tetapi di dalam ayat-ayat tadi Allah masih memaklumi mereka, memaafkan mereka, mengampuni mereka. Sehingga kisah ini jangan menjadi cercaan kepada beberapa orang yang sempat lari. Karena memang keadaannya sangat genting. Tidak tahu musuh dari mana. Tiba-tiba panah berjatuhan, melesat, membunuh mereka, melukai mereka. Ada tombak dan sebagainya. Karena di bukit kanan dan kiri, semua tempat-tempat tinggi sudah dikuasai oleh musuh. Tetapi alhamdulillah, kaum mukminin ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW kembali. Radhiyallahu ta'ala anhum. Asyahid yang mau kita kisahkan di sini adalah ketegaran Rasulullah SAW dengan beberapa orang saja. Tidak lebih dari 10, ini kurang dari 10. Wal aduwwu qad ahatu bihi, padahal musuh sudah mengepungnya. Semua perbukitan di sekitar situ sudah dikuasai musuh dan banyak orang-orang memegang panah dan tombak dan melemparkan panah-panahnya ke kaum muslimin. Wa hum ulufun mu'allafa. Faja'ala yathibbu fil adui wa yaqul. Maka Nabi dengan beberapa orang tadi, sedikit. Langsung setelah memanggil, belum mereka datang, Nabi sudah maju menyerang mereka dengan mengatakan, ana nabi, ana la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi, aku tidak dusta. Dan aku anaknya Abdul Muttalib. Aku Nabi, aku tidak dusta. Aku Nabi, aku tidak dusta. Ana Nabi, la kadib. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Terbayang betapa beraninya Rasulullah SAW. Betapa kokohnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa yataqaddam ilaihim thumma akhadha qabdatan minat turabi farama biha. Nabi maju mengambil segenggam pasir, kemudian dilemparkan kepada musuhnya, kepada wajah-wajah mereka, maka mereka pun berhamburan, berlarian, ketakutan. Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya mengejar mereka. Wa man ta'ammala siratahu, siapa yang mempelajari sejarah beliau, wa hurubahu, mempelajari peperangan-peperangan beliau, alima, dia akan tahu. Siapa yang mempelajari sejarah? Dia akan tahu. Lam yatruqul 'alam asja'a minhu wa la athbata wa la asbar. Tidak pernah terwujud, tidak pernah terbetik, enggak pernah ada di alam ini orang yang lebih berani, yang lebih kokoh, lebih sabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana ashabuhu ma annahum asja'ul umam, dan para sahabatnya padahal mereka ini para pemberani, pemberani, mereka ini seberani-berani umat, umat. Idza hamiyal ba's wastaddal harb ittaqu bihi. Lihat, para sahabat ini pemberani. Bahkan generasi tersebut, generasi para sahabat, sehebat-hebat, seberani-berani generasi. Tapi ketika ada kegentingan, mereka berlindung di balik Rasulullah SAW. Mereka berlindung di belakang Rasulullah SAW. Tatatarrasu bihi, bertameng dengan Nabi. Fakana aqrabuhum ilal adu, maka Nabi lah yang paling dekat dengan musuh. Karena yakin, Nabiullah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sendiri mengatakan ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini nabi, aku tidak dusta, sambil maju ke musuhnya. Wajahuhum huwa alladhi yakunu qariban minhu, dan yang paling berani di antara para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah terjadi ketika ada suara gemuruh seperti suara pasukan berkuda yang datang, maka para sahabat khawatir kalau musuh menyerang. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Baru mereka sampai di pinggir kota, melihat Rasulullah SAW sudah kembali. Lihat betapa cepatnya, betapa beraninya Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW sudah kembali sambil berkata, tenang, tenang, tidak ada apa-apa. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Mereka baru keluar dari rumahnya mau melihat ada apa, Nabi sudah kembali dari pinggir kota dan mengatakan, tenang, tidak ada apa-apa. Menunjukkan paling cepat, paling berani, Masya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib, kembali kepada ucapan dalam kitab mereka, kitab Injil mereka, atau kitab perjanjian lama mereka, Isyia atau Isyaya. Ada kalimat di sana, wala yamilu ilal lahwi, tidak cenderung kepada kesia-siaan, tidak condong kepada lahwun. Al-lahwu adalah kesia-siaan. Taib, sifat ini adakah pada Rasulullah SAW? Ada. Hakadha kanat siratuhu, begitulah memang sejarah hidup Rasulullah SAW, tidak pernah membuang waktu sia-sia. Kana ab'adan nas minal lahwi wal la'ib, beliau orang yang sangat jauh dari permainan kosong, dari kesia-siaan. Bal amruhu kulluhu jaddun wa hazmun wa azm. Bahkan seluruh urusan beliau serius, sungguh-sungguh, tegas, tekad yang kuat. Itu kehidupan Rasulullah SAW. Majlisuhu majlis haya'in wa karamin wa ilmin wa iman wa waqarin wa sakinah. Majlis-majlis beliau, kalau berduduk-duduk majlis, bukan obrolan kosong. Majlis-majlisnya, majlis haya'in, penuh dengan rasa malu. Tidak mungkin melakukan hal yang memalukan. Wa karamin, penuh kemuliaan majlisnya. Wa ilmin, penuh dengan ilmu. Menyampaikan ilmu, bertanya ilmu, diskusi ilmu. Wa imanin, penuh dengan keimanan. Wa waqarin, penuh penghormatan, penuh kewibawaan. Wa sakinah, penuh ketenangan. Itu majelis-majelis beliau. Enggak ada majelis kosong, ucapan-ucapan kosong, apalagi ucapan-ucapan yang sifatnya mendolimi orang lain, menjadikannya bulan-bulanan, atau memperolok-olok sesama, atau ghibah, atau majelis-majelis yang membuli saudaranya. Tidak ada. Majelis-majelis Rasulullah SAW ketika duduk-duduk, ketika di masjid, ketika duduk-duduk di dekat Ka'bah, ketika duduk-duduk di perkuburan mengantarkan jenazah, selalu isinya obrolan yang baik, ilmu, keimanan, kehormatan, kemuliaan, ketentraman. Itu isi majelisnya. Dan juga selanjutnya disebutkan dalam Mishiyah, wala yasma' fil aswaq sawtuhu. Wala yasma' fil aswaq sawtuhu. Tidak terdengar suaranya di pasar-pasar. Maknanya, laisa bisakhab fil aswaq. Bukan orang yang menjerit-jerit di pasar. 300, 300. Korting. Ambil satu dan sebagainya. Tidak seperti itu cara dakwah Rasulullah SAW. Bukan sakhab fil aswaq. Ay laisa minas sakhibina fil aswaq. Bukan yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Siapa yang menjerit-jerit di pasar-pasar? Kalau sekarang tukang obat. Atau obral barang-barang murah. Kalau waktu itu, yang menjerit-jerit di pasar itu adalah tukang-tukang syair, para penyair-penyair. Dia membuat seperti panggung kecil, seperti mimbar kecil. Kemudian dia menjerit dengan keras suaranya sambil membacakan syairnya. Kada wa kada, kada wa kada. Syair ini memuji seseorang, mengangkat satu kaum, memuji suku, dan seterusnya, berharap imbalan. Kalau melihat ada orang-orang dari suku Bani Fulan, maka langsung berubah syairnya. Kehormatan bagi Bani Fulan. Suku yang pemberani, suku yang begini, suku yang begitu, nanti akan dilempar uang. Kalau ada orang yang memang tokoh, namanya akan disebut. Wa fihim rajulun yuqalu lahu kadza. Di tengah mereka ada seseorang yang dipanggil dengan nama ini. Julukan kehormatan. Orang yang terkenal. Orang dengan syair-syairnya. Biasanya tokoh tadi orang kaya. Akan diberikan lagi uang. Itu sakhab fil aswaq. Itu adalah sakhab fil aswaq. Ternyata di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab Injil mereka. Kitab Isyaya. Dan sampai sekarang masih tertulis itu. Akan datang seorang nabi, tetapi bukan yang menjerit di pasar-pasar. Yani fi talabid dunya. Perhatikan kalimatnya dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Bukan yang menjerit di pasar-pasar untuk cari dunia. Wal hirs alaiha, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan. Kahali ahlihat talibina laha. Seperti ahli dunia yang mencari dunia, yang menjerit-jerit di pasar-pasar, apakah obralan atau penyair-penyair yang berharap mendapatkan keuntungan dengan pujiannya, atau yang sejenis itu. Pujian berikutnya, atau sifat berikutnya, yang ada dalam kitab Injil mereka adalah ruknun lil mutawadhi'in. Nabi yang akan datang ini menjadi rukun, menjadi tonggak menjadi teladan bagi orang-orang yang tawadhu'. Tawadhu', tidak sombong. Fa inna man ta'ammala siratahu wajada a'zaman nasi tawadhu'an. Ini juga tepat. Menjadi sifat dari sifat Rasulullah SAW yang terakhir. Nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hanya saja mereka berpura-pura tidak tahu. Siapa yang mempelajari sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan tahu. Akan mendapatinya beliau sebesar-besar manusia yang sangat tawadhu' kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada orang miskin, kepada orang, kepada wanita-wanita, janda-janda, kepada orang merdeka ataupun para budak. Beliau sangat tawadhu', tidak sombong. Anak kecil disapa, Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Anak kecil disapa oleh Nabi dengan kalimat Aba Umar, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umar, mana burung kecilmu itu? Dia punya burung dipanggil dengan Nughair. Aba Umar, ma fa'alan Nughair? Biasanya mainan dia burung, ternyata burungnya mati. Disapa oleh Nabi, apa kabarnya burungmu? Mati ya Rasulullah. Demikian pula beliau pernah didatangi oleh orang tua, ibu-ibu. Mau bertanya, berhenti Nabi. Mendengarkan baik-baik. Betapa sopannya, betapa tawadhu'nya, tidak gengsi. Silakan. Mau berbicara di mana? Di situ atau di sini? Di luar, tidak di dalam rumah. Ketemu di jalan. Di sini aja ya Rasulullah. Di tempat yang ngiup begitu. Silakan sampaikan hajatmu. Dia ngomong denganmu. Barakallahu fiikum. Tentunya masalah teknis bukan yang dibahas di sini. Nabi mendengarkan dengan tidak memandang kepadanya. Dan sebagainya itu dibahas di pembab lain. Di bab lain. Ala kulli hal. Tapi beliau melayani. Orang miskin, compang-camping, orang yang papa, tidak punya apa-apa, datang kepada Nabi, ya dilayani. Seorang yang buta, renta, datang kepada Nabi, aku ingin bertanya. Tadinya beliau ragu-ragu karena sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana saya sedang bicara dengan orang-orang besar, pembesar-pembesar Quraisy, kok datang orang biasa, buta, tua. Tetapi karena beliau ma'sum, terjaga dari kesalahan, langsung Allah turunkan wahyunya. Abasa wa tawalla. Apakah engkau mau berpaling dari orang yang tua renta? Hanya karena engkau ingin melayani orang-orang sombong itu? Maka Nabi langsung berpaling dan mengahlani Abdullah bin Ummi Maktum. Silakan, ahlan wa sahlan. Ya sudah bisa ditebak, para pembesar tadi tersinggung. Kami ditinggal untuk melayani orang miskin, buta, lagi papa. Dan itu menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajlis ma'ahum 'ala turab. Nabi juga duduk bersama mereka di pasir. Bukan di mebel-mebel yang mahal, bukan di tempat-tempat yang hamparan-hamparan karpet, bukan. Di pasir, di tanah. Wa yujibu da'watahum. Dan menghadiri undangan mereka. Kalau mereka mengundang, datang beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun diundang oleh seorang yang miskin, seorang yang rendah. Wa yasma' kalamahum. Beliau mendengarkan dengan baik ucapan mereka. Wa yantalik ma hadihim fi hajatih. Kadang-kadang berangkat bersama mereka untuk menunaikan hajat mereka. Ya Rasulullah, aku membuat makanan untukmu. Ya datang Rasulullah SAW. Seperti undangan ke rumah ibunya Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik diserahkan oleh ibunya untuk melayani Rasulullah SAW. Menjadi pelayannya sejak umur 10 tahun. Diundang ke rumahnya. Silakan baca riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan mengajak mereka sholat. kita sholat. Sholat sunnah. Untuk apa? Ibu tadi mengundang makan, Rasulullah SAW membalasnya dengan mengajarkan bagaimana cara sholat berjamaah. Dibariskan atau didudukkan ghulam di sampingnya, maksudnya Anas, diletakkan atau disuruh ibunya di belakang dan seterusnya, sampai dibahas di dalam bab tentang sholat berjamaah. Dalam Bukhari dan Muslim, dalam Umdatul Ahkam ada. Maka hamparan yang sudah menghitam karena panjangnya umur hamparan tadi, tikarnya itu sudah menghitam. Disebut diriwayatkan. Qadis waddat min tulil mukhi. Telah menghitam karena sudah panjangnya dipakai. Sudah terlalu lama dipakai. Berarti miskin dan pakaian ini. Miskin sekali. Untuk membersihkannya, Nabi memercikan air ke tikar tadi. Bersihkan. Kemudian salat di atasnya. Tidak gengsi, tidak malu, tidak sombong. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ya'khud lahu haqqahu mimman la yastati an yutalibahu. Bahkan beliau mengambilkan hak orang lain ketika orang lain tadi tidak bisa mengambil haknya. Aku memiliki hak di rumahnya Fulan. Fulan ini tokoh musyrik Quraisy. Ayo, ikut. Nabi ketuk pintu. Kaget. Tuan rumahnya. Nabi SAW mengetuk pintu tokoh Quraisy ini. Berikan hak orang ini. Langsung diberikan. Takut kepada Rasulullah SAW. Wa yusifu na'lahu wa yukhitu thawbahu. Beliau juga kadang memperbaiki sendalnya sendiri dan menjahit bajunya sendiri. Itu tawadhu. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab mereka. Wa qawluhu, dan juga ucapannya dalam isyia, wa huwa nurullahi alladhi la yutfa. Dialah cahaya Allah yang tidak pernah padam. Wa la yuhsab hatta yathbut fil ardi hujjatuhu, hingga tegak di muka bumi hujjahnya. Wa yanqati' bihi al'udzur, sehingga terputuslah alasan-alasan. Artinya manusia tidak punya alasan lagi karena Nabi sudah menyebarkannya, sudah menerangkannya. Hadza mutabiqun li halihi wa amrihi. Berita dalam kitab Injil ini juga terbukti bahwa Nabi adalah cahaya yang tak pernah padam. Disebutkan bahkan di dalam Al-Quran sifat tersebut. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah ini dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah menentang. Kecuali terus menerangkan cahayanya, menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Allah juga menggambarkannya sebagai cahaya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Perhatikan ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, sebagai dai yang mengajak kepada Allah biidnihi, wa sirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Lihat ayat ini. Sama. Apa yang diberitakan dalam kitab mereka, Injil, bahwa Nabi yang akan datang adalah cahaya, sama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sirajan munira, pelita yang bercahaya. Walhamdulillah. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.